Lagunya ada Bida dari Tak Bersayap, Topo dari Kerapi Aja Selamat Siang. Kita bermain bersama Romansa News. Masih bersama Maya Sabrina. SOS Kudus ada Malik. Tolong. Sayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Bang Le, konco-konco, Dawam dan teman-teman saya Ukuno katanya ya.